wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarik ala nabiyina wa sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Lihat, masih dilanjutkan tafsir syahadat. Ya. Wa tafsiruha alladhi wadduha qawluhu. Dan tafsir dari kalimat syahadat la ilaha illallah yang dijelaskan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, wa id qala li ibrahim, wa id qala ibrahimu li abihi wa qaumihi. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapak dan kaumnya, innani bara'u minkum, afwan, innani bara'u mimma ta'budun, sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi, dari apa yang kalian sembah, illalladhi fatarani, kecuali Allah yang telah menciptakanku, fa innahu sayahdin, maka dialah yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Waja'alaha kalimatan baqiyah fi aqibihi la'allahum yarji'un. Nah, kita bacakan penjelasannya dari Syekh Shalih Al-Fauzan di sini. Ya. Fadhol. Ya, Andika, Andika. في القرآن وذلك في قول الخليل عليه الصلاة والسلام فيما ذكر الله عنه إنني براء هذا نفي لا إله إلا الذي فطرني يعني إلى الله هذا الإثبات فهذه الآية تفسير معنى لا إله إلا الله تماما. طيب ini kita bahas ini dulu. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, ya, mengenai ini kan Quran ditafsirkan dengan Quran. Kata Syekh, khairu ma yufassiru al-Qur'ana al-Qur'an. Ya, sebaik-baik yang mentafsirkan Al-Qur'an adalah Al-Qur'an juga. Ya, metode terbaik dalam mentafsirkan Al-Qur'an, Al-Qur'an juga. Wa la ilaha illallah fassarahu Allah fil Quran. Maka la ilaha illallah yang ada di Al-Qur'an Allah tafsirkan juga di Quran. Wa dhalika fi qawli al-Khalil alaihi salatu wasalam. Yaitu ucapan al-Khalil Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, fima dzakara Allah anhu, terkait apa yang Allah sebutkan tentang Ibrahim, yang Ibrahim berkata innani bara'un, sesungguhnya aku berlepas diri. Baraun, ya, baraun itu maksudnya apa? Kata para ulama, mubghidun, mujtanibun, mu'adilakum ya ahla syirki. Itu baru barok. Barok itu adalah aku membenci kalian, menjauhi kalian, memusuhi kalian, mengkafirkan kalian. Itu barok terhadap orang kafir. Ya. Kalau ada orang menyatakan, oh selain Islam juga benar, gak boleh dibilang kafir, dia tidak barok. Oh semua agama rahmat, dia tidak barok. Tidak ada barok berarti. Ya. Dan dia pun kufur. Kenapa? Karena dia tidak mau mengkafirkan orang yang jelas kafir. Membatal ketiga. Ya. Barakallahu fikum. Jadi makna barok apa? Mengkafirkan, membenci, menjauhi, memusuhi. Tapi ini semua tidak menghantarkan kepada kezaliman. Ya. Orang kafir tetangga kita ataupun orang lain yang dia adalah zimmi, mu'ahad, musta'man. Ya, kita tidak bunuh mereka, tidak ganggu mereka, bahkan tidak mengambil hak-haknya secara zalim. Ya, tidak mengambil hak-haknya secara zalim. Tidak mengganggunya, rumahnya kita tidak buat berisik, Ketika dia ibadah di gereja pun juga kita tidak lemparin pakai petasan. Terus kemudian juga kita tidak parkir kendaraan di depan rumah dia sehingga dia jadi kesulitan. Itu zalim. Hatta kepada orang kafir sekalipun itu zalim. Ya, dan Allah mengharamkan zalim. Kezaliman diharamkan oleh Allah. Ya, maka ketika Nabi Ibrahim berkata, innani bara'un, aku berlepas diri, hada an-nabi. Itulah an-nabi. Nabi isbat, inilah penabian. Itulah makna la ilaha. La ilaha illa alladhi fatarani. Ya, kecuali kepada Allah yang fatarani, yang telah menciptakanku. Ya. Ya. Ini adalah illallah, la ilaha illallah. Hadal isbat. Ini maknanya apa? Isbat. Itu makna istisna. Ya. Baik. Fahadihi al-ayah tafsiru makna la ilaha illallah tamaman. Maka ayat ini adalah makna ayat ini adalah tafsir ayat ini adalah makna la ilaha illallah secara kompleks, keseluruhan, secara sempurna. Nah, barakallahu fikum. Kemudian lihat di matan. Wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab la ta'alu inni kalimatun Ya qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai, katakanlah wahai Nabi kepada mereka, wahai ahlul kitab Yahudi, Nasrani, wahai Rasul, katakan kepada mereka Yahudi, Nasrani, ya, ataupun musyrikin, kata para ulama. Para ulama menyatakan wa man jara majrahum minal musyrikin, dan siapa saja ya yang berjalan di atas jalan mereka dari kalangan musyrikin sekalipun. Ta'alau, kemarilah kalian. Ila kalimatin sawain, kita menuju kepada kalimat yang sama. Ta'alau maksudnya akbilu, kemari kalian. Ila kalimatin sawa, kepada kalimat yang satu, tidak yang lainnya. Ya. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Ya, antara kami dan kalian. Ya. Kita kembali kepada kalimat yang satu, keadilan. Yang kita tidak berselisih di situ. Bahkan tidak ada seorang rasul pun yang berselisih. Tidak ada kitab samawi pun yang berselisih berbeda pendapat tentang kesepakatan yang akan kita sepakati. Kemari kalian. Yang saya dan kalian sepakati. Apa itu? Alla na'budu illallah. Tidaklah kita beribadah. Ini nafiyun. Illallah. Kecuali isbat. Isbat. Kecuali hanya kepada Allah. Masya Allah. Ya. Barakallahu fikum. Kita tidak mentauhidkan, tidak mengesakan dalam ibadah kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada Uzair, tidak boleh kepada Yesus Kristus, tidak boleh kepada Roh Kudus, tidak boleh kepada Bunda Maria, kecuali hanya Allah semata. Jalla wa ala. Wala nusyriku bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak kepada berhala, patung, salib, ya, tembok ratapan dan yang lainnya. Kita hanya mengesakan Allah dalam ibadah yang tidak sekutu baginya. Yang inilah merupakan dakwahnya para nabi kalian dan nabi saya. Dan nabi-nabi sebelum nabi kalian dan nabi-nabi sebelum nabi saya. Masya Allah. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob, tandingan selain Allah. Fa in tawallaw faqulu asyhadu bi anna muslimun. Namun jika kalian ya, fa in tawallaw, tapi kalau kalian berpaling maka katakanlah aku bersaksi bahwasanya sesungguhnya kami adalah orang-orang yang berislam. Masyaallah. Ya. Kalau kalian tawallau, a'radu, kalian berbalik dari menyepakati peribadatan hanya diberikan kepada Allah. Faqulu, maka ucapkanlah wahai umat Muhammad. Faqulu, ini kepada umat Muhammad, bukan kepada kafirin tadi. Faqulu kepada umat Muhammad. Fa in tawallau, faqulu ya ummat Muhammadin, itu maksudnya. Ya. Bukan perintah Allah kepada si kafir ya tadi, dia kan udah enggak mau, maka masa dia diucapkan bi anna muslimun. Tapi umat Muhammad, ini yang dikatakan oleh para mufassirin, bi anna muslimun, bahwasanya kami adalah orang-orang muslim. Apa maksudnya? Yang mengesakan, memurnikan Allah dengan tauhid dan ibadah, yang tegar di atas Islam. Nah, tapi bisa dipahami sini? Nah, kita baca syarahnya. Tadi siapa? Andika ya. Lanjut lagi dikit Andika. Qala syarahullah wa qawluhu ta'ala qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum an la na'budu illa Allah wa la nushrika bihi syai'an. Hadhihi ayatu min surati Ali Imran fi surati Ali Imran. Mamun nasorot nanti di mutabimah kita belajar lagi itu. Nazalat fi wafdi Najrani an-Nasara. Wafdi Najrana. Wafdi Najrana an-Nasara alladhina qaddamu ala an-Nabi. Qadimu. Alladhina qadimu ala an-Nabi. Ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nazaruhu wa sa'aluhu wa hasala bainahum wa bainahu kalam muntawilun wa hum nasara min nasara al-arabi wa bin nihayati talaban Nabi sallallahu alaihi wasallam minhum Al-mubahalata maf'ul dari tolaba. Al-mubahalata. Fakul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fa naj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Nah, syukur. Nah, kemudian baca berikutnya. Nah, siapa repi? Falam matalaba minhum. Ini berarti domir mustatir takdiruhu hiya. Hiyanya kembali ke mana? Ke an-nar. Ke api. Terus fatum fi makalihim wa qalu la lakin nadfa'u al-jizyata wa la nubahilukum. Wa la nubahilukum. Baik, nubahilukum. Nah, terus faqabala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Faqabila dari atas berarti dari Andika ya. Wa qauluhu ta'ala ya ahlul kitab ta'alu ila kalimatin sawa. Kemarilah kalian wahai ahlul kitab. Ayo kalian kemari, kita menuju kepada kalimat yang sama. Kalimat yang sama yaitu kalimat tauhid. Bainana wa bainakum, antara kami dan kalian. Apa itu? Alla na'budu illallah wa la nusyriku bihi syai'a. Ini kalimat yang sama. Kata Syekh Shalal Al-Fauzan, hadhihi ayatu min surati Ali Imran nazalat fi wafd Najran An-Nasar. Ayat ini turun, ya. Ini adalah ayat dari surah Ali Imran yang turun berkenan tentang wafd, utusan Najran dari kalangan Nasara, Nasara yang ada di Najran. Alladzina qadimu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mereka datang kepada Nabi. Dalam sebuah riwayat disebutkan mereka berjumlah 8 orang. Ya, mereka berdebat dengan Nabi mengenai Isa alaihissalam. Mereka bersikeras Isa adalah anak Allah. Isa boleh diberikan ibadah. Ya. Baik, barakallahu fikum. Wa fi nihayati, dan endingnya akhirnya ya, karena nadaruhu, maka mereka mendebat Nabi. Wasa'aluhu, mereka bertanya pada Nabi. Hasala bainahum wa bainahu kalamun tawil, terjadi pembicaraan yang panjang antara Nabi SAW dengan mereka dari kalangan Nasrani Arab yang berjumlah 8 orang ini. Wahum nasara min nasara al-Arab, mereka adalah kaum Nasrani dari kaum Nasrani orang Arab. Wa fin nihayati, nah pada endingnya kalian gak ketemu ya, mereka bersikeras Isa adalah anak Allah, 8 orang ini. Talaban Nabi SAW minhum al-mubahalata, maka Nabi SAW meminta kepada mereka mubahalah. Ya, sudah jelas mereka masih ngeyel. Faqul ta'alau nada'u abna'ahum. Ambil bukunya. Sini, mari. Mana tadi? Katakan wahai Nabi pada mereka, kemarilah kalian, nada'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum. Ayo kita panggil anak-anak kita, anak kalian, istri kita, istri kalian, panggil semua. Anfusana wa anfusakum. Ayo juga diri kita dan diri kalian. Thumma nabatahin. Kemudian kita mubahalah, saling mendoakan laknat. Fanaj'al la'natallahi 'alal katibin. Ya. Maka kita jadikan doa laknat. Ya, laknat Allah bagi siapa saja yang berdusta di antara kita. Falamma talaba minhum al-mubahalata khafu. Maka ketika Nabi SAW meminta kepada mereka mubahalah, mereka pun takut. Falam yubahiluhu, mereka pun tidak mau bermubahalah kepada Nabi SAW. Wadafa'u lahu al-jizyata, mereka pun lebih memilih membayar jizyah upeti. Ya, di annahum ya'lamun annahum adalah ala batilin, karena mereka tahu mereka di atas kebatilan. Ya, wakanu ya'lamuna annahum humul kadhibun, mereka pun tahu mereka yang berdusta. Walau bahaduhu lanazalat alaihim an-naru, seandainya mereka tetap nekat bermubahalah dengan Nabi, maka pastilah ya, api akan turun kepada mereka. Wa ahraqat hum fi makanihim, dan akan membakar mereka di tempat mereka. Faqalu la, maka mereka mengatakan jangan. Lakin nadfa'ul jizyah, kita bayar upetiannya. Wala nubahilukum, kita enggak perlu bermubahalah dengan kalian. Faqabila an-nabi sallallahu alaihi wasallam minhum al-jizyata, maka Nabi pun menerima jizyah dari mereka. Ya. Mana lagi tadi? Laqad tabayyana lahum anna Allah amarahu bima fi hadhihi al-ayah. Maka setelah jelaslah, maka jelaslah bahwasanya Allah memerintahkan pada Nabi ya untuk bermubahalah dengan mereka di ayat ini. Fi hadhihi al-ayah makna la ilaha illallah. Di dalam ayat ini terdapat makna la ilaha illallah, yaitu firman Allah ala na'budu hada an-nafyu. Ini rukun yang pertama, nafyu. Wa qauluhu illallah, kecuali pada Allah. Kita tidaklah beribadah kecuali hanya pada Allah. Hadal isbat, ini isbat rukun yang kedua, penetapan. Ya, hada huwal adl, inilah keadilan. Alladzi qamat lahu as-samawati wal ardh, yang dengan ya, keadilan inilah tegak langit dan bumi kokoh. Fas-samawati wal ardh qamat 'ala tauhid wal adl, maka langit dan bumi tegak di atas tauhid dan keadilan. La nusyriku fi ibadatihi syai'a. Ya, kita tidak menyekutukan Allah ya dalam peribadatan kepada Allah dengan sesuatu apun, tidak kepada Al-Masih Isa, alladzi taz'umuna annahu rabbun, yang mereka sangka bahwasanya Isa adalah Allah Rabb. Wa ta'budunahu min dunillah, yang kalian beribadahi sebagai sembahan selain Allah. Walaupun dan juga pada selain Isa, tidak pada Muhammad SAW, tidak kepada seorang pun dari kalangan para nabi, orang-orang saleh, para wali. Alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a. Nah, kemudian wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan janganlah sebagian kita menjadikan sebagian yang lain sebagai rob tandingan selain Allah. Nah, tafadhal dibaca di sini. Ya. Coba arga-arga baca arga. Wal musarahatu ma'atub ke barwah. Ishadu bi anna muslimuna fa bi hadha wujubi iqlani buklani ma alaihi musyrikuna wa adamu sukuti an dalika wa li'ala wa iman an buklani syirki wa raddi ala ahli. Nah, wala yattakhidu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Kama takhattum, sebagaimana kalian telah menjadikan al-ahbara wa rubbana, para pendeta dan ahli ibadah kalian, arbaban min dunillah, sebagai rab selain Allah. Allah berfirman, ittakhadu ahbarahum wa rubbanahum arbaban min dunillah. Ya, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka maupun ahli ibadah mereka sebagai rob tandingan selain Allah. Ketika mendengar ayat ini, salah seorang sahabat yang merupakan ex Nasrani, Abu Hatim, Adi bin Hatim, mengingkari, wahai Rasulullah, kita enggak pernah beribadah kepada pastor kami, rohban sama rohib kami, ahli ibadah kami. Ya, maka Nabi SAW menjelaskan, bukankah ketika ya, pastornya menghalalkan apa yang Allah harapkan, ya, mereka mengikutinya, dan sebaliknya, ya, mengharamkan apa yang Allah halalkan, mereka umat pun mengikutinya. Ya, bukankah demikian? Iya, kata Nabi, tilka ibadatuhum, itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Sama kayak kemarin tuh si zindik murtad, ya, yang menghalalkan zina. Ini jelas zina haram. Ma'lum minad-din bidarurah. Ya. Enggak ada udzur bagi yang menghalalkan zina, ya murtad. Ya, enggak ada tuh syubhat-syubhat, enggak ada. Apalagi dalam ulama mutaqaddimun itu enggak dikenal. Udzurnya itu kata Syekh Utsaimin, orang yang menghalalkan zina ini kalau dia baru masuk Islam atau dia tinggal jauh dari negeri kaum muslimin yang enggak masuk informasi Islam. Tidak ada akses informasi Islam, atau tidak masuk dai atau apapun yang dia jauh, misalnya di Eskimo tinggal di kutub atau baru masuk Islam, dia berzina, dia nggak ngerti. Itu aja utuhnya, nggak ada syubhat-syubhatan, nggak dikenal tuh, dikenal nggak dikenal di kitab-kitab para ulama. Nah dia menghalalkan zina. Jadi yang menghalalkan jelas, khalas, murtad. Ini di buku-buku fikih bahkan di kitab Uridah dijelaskan oleh Nawawi di Minhaj dan seluruh madhab. Akhirnya diadopsi pendapatnya. Nah, pendapatnya oleh sebagian orang. Kayak yang di Indonesia itu kan ngadopsi apa yang ada di negeri Suriah sana. Nah, siapa namanya? Muhammad Syahrul, itulah namanya. Apa tahu saya namanya. Maka itulah bentuk peribadatan kepadanya. Ada yang berzina, kenapa kamu berzina? On halal, kata Pak Ustadz dosen, doktor dia loh. Maka tilka ibadatuh, inilah dia yang kena ayat. Ya, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Sama kayak ada yang menyatakan sholat gak wajib. Sepakat ulama murtad. Sholat gak wajib. Ya, udah, sholat gak wajib. Yang penting eling. Eling kejauhan. Yang penting ingat. Eling itu apa? Ingat. Yang penting ingat. Sholat gak wajib. Siap. Ulama sepakat. Hatta ulama yang lain yang tidak mengkafirkan orang yang tidak sholat, namun mereka mengkafirkan orang yang mengingkari kewajiban sholat. Kewajiban sholatnya dikerjakan dengan wudu, toharoh, dengan rukun dan syaratnya. Dimulai dari takbir hingga salam, diingkari. Ya, diingkari kewajibannya, maka murtad. Kemudian diajarkan ke orang lain. Oh gitu ya. Oh ya, enggak sholat. Nah, tilka ibadatuh. Itulah bentuk peribadatan kepada mereka. Ya, ingat ya, uzurnya kata para ulama hanya apa? Hanya apa? Baru masuk Islam atau? Nah ini ma'lumin adzim bidarurah. Ini ngeri ini. Gak ada tuh syubhat-syubhatan. Justru kata para ulama Syafi'iyah diantaranya Al-Khatib Asy-Syirbini. Justru. Ya, kemurtadan itu umumnya itu ya karena syubhat. Karena apa? Syubhat. Ini diucapkan beliau di Muqdil Muhtaj. Ya, karena syubhat. Ya, kemurtadan ya karena syubhat. Kok bisa gak murtad gara-gara syubhat? Jadi syubhat mencegah kemurtadan. Loh, orang kata para ulama syubhat karena syubhat orang murtad. Karena syubhat. Musyrikin Quraisy karena syubhat. Paham enggak sih? Tapi barakallahu fikum. Jadi keliru ya. Wah, itu karena ada syubhat mesti diangkat dulu syubhatnya. Loh, orang murtad karena syubhat. Nah. Tapi barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Fattikhadul ahbar wa ruhban min dunillah bayyanahu Rasulullah SAW. Maka menjadikan pendeta, ahli ibadah sebagai tandingan selain Allah, itu telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Fi annahu ta'atuhum fi tahlil. Yaitu dalam bentuk apa? Yaitu mentaati ahli ibadah atau pendeta tersebut, yaitu ketika dia menghalalkan apa yang Allah haramkan atau mengharamkan apa yang Allah halalkan. Nah, ini di buku-buku fikih, semisal buku fikih madzhab Syafi'i, ya, ya, semisal dicontohkan oleh Al-Khatib Asy-Syirbini di Mu'min Muhtaj dalam bentuk apa? Semisal dia mengatakan begini, jual beli itu haram, nikah itu haram. Padahal sudah jelas jual beli dan nikah adalah halal. Dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Poligami itu haram. Poligami boleh. Fankihu ma toba lakum minan nisa. Masna masula sawa ruba. Dua, dua, tiga, tiga. Empat, empat. Adil itu. Nanti pelajaran kita di Al-Mutamil. Masna. Itu adil. Ini mukarrar. Adat mukarrar. Isnatain, isnatain. Dua, dua. Maksudnya bukan langsung empat gitu, karena dua, dua gitu. Tapi kayak saya bicara ke antum gini, dan antum pada ambil jasa dua-dua gitu. Maksudnya dia ambil dua-dua aja. Bukan ya sekali ini kalau langsung dua-dua gitu. Nah, nanti jadi yang mutamimah insyaallah. Dia haramkan kayak ada tuh partai setan Indonesia. Partai anti poligami. Subhanallah, partai anti poligami. Ini lagi memancangkan perang itu kepada Allah dan Al-Quran dan Rasulnya. Ini lagi memancangkan peperangan itu. Allah musta'an. Mana lagi tadi? Hada makna ittikhad, hada makna ittikhadihim arbaban min dunillah. Inilah makna menjadikan pendeta-pendeta sebagai rob tandingan selain Allah. Idza kanu yuhalliluna ma harrama Allah, jika mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, wa yuharrimuna ma ahalla Allah, dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, fa idza ata'ahum, maka jika tetap mentaati mereka, fi dzalika, dalam hal ini, faqad ittakhaduhum arbaban, maka ini sudah berarti menjadikan bentuk menjadikan mereka sebagai rob. Kenapa? Karena alladzi yasra' linnas, karena yang mensyariatkan manusia, yang menghalalkan mengharamkan hanya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya. Fa in tawallaw, jika mereka berpaling tidak mau, lam yaqbalu da'watan da'wat tauhid. Tidak belum mau menerima dakwah tauhid, faqul, maka ucapkanlah kepada mereka, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah, ya, wahai kaum muslimin, bahwa kita adalah orang-orang yang berislam. Isyadu, ya, ash, apa namanya, ashaduhum. Kalau di antum apa tulisannya? Hamzah kota apa Hamzah wasol? Ya, ashaduhum. Atau ashiduhum ala annakum muwahidun, persaksikanlah mereka bahwasanya kalian adalah orang-orang bertauhid, wa annahum kufar, dan bahwasanya mereka orang-orang kafir. Bayyinu, jelaskanlah kepada mereka, lahum butlana ma hum alaih, kebatilan orang-orang kafir tersebut. Fi hadhil ayati al-bara'atu min dinil musyrikin wal musarahatu fi bidzalika. Dalam ayat ini terdapat keterangan bara', berlepas diri terhadap agamanya kaum musyrikin, dan musorohah, ya, yaitu mesti terang-terangan, ya, dalam hal tersebut. Isyhadu bi anna muslimun, saksikanlah bahwasanya kami adalah orang-orang yang berislam. Fa fi hadhihi wujubu i'lani butlani ma hum 'alaihi al-musyrikun. Maka dalam ayat ini terdapat keterangan atau pengumuman tentang kebatilan agama yang ada pada kaum musyrikun, wa ada musyukuti antadik, dan ya, tidak boleh diam dalam hal ini. Wal ilanan an butlani syirki wa raddi ala ahlihi, dan mengumumkan kebatilan kaum kesyirikan dan bantahan terhadap mereka. Khulasah. Nah, berikutnya khulasah. Itu ringkasan. Baik, tafadhal baca. Pak. Si Ammar, Ammar. Fatakulu an-nafi wajah. Boleh an-nafi maqul bil qaul. Mendingan, ya. Fakulu an-nafi wal isbat juga boleh. Ya, maqul bil qaul mansub. Tapi kalau antum menyatakan an-nafi juga enggak apa. Nanti biar ditakdirkan. Tapi lebih cakep memang an-nafiyahnya. Ya, terus nadhamaha nadhamaha ba'duhum biqawlihi ilmun yaqinun wa ikhlasun wasidquka mahabbah. Ma, itu kalau itu kan syair ya. Syair ini ada yang dikutip oleh Al-Habib Al-Hakami di kitab beliau ya, apa Sulamul Usul. Sulamul Usul Al-Habib Al-Hakami. Ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidquka ma gitu. Ma mahabbatin dzarab kan ma itu ma'a udah pun nilai berarti wasidquka ma mahabbatin wan qiyadun wan qiyadin wal qabul laha. Baik, terus wal ilmu dzidduhu al jahl fal ladzi yaqulu la ilaha illallah bi lisanihi wa yajhalu ma'naha hadza la tadfa'uhu La ilaha illallah. La ilaha apa antum? Cari selamat. La ilaha illallah. Itu hanya iya. Ngapain tergantung sama tulisan? Terus. Wal yaqinu fala yaqunu 'indahu syakkun. Karena bahwa nasi enggak ada Pak, itu antum enggak ada nih. La ilaha illallah bi lisani wa yajhal ma'nahu. Enggak ada. Ada enggak tadi? Udah. Oh, terus. Wal yaqinu fala yakunu 'indahu syakkun. Karena bahwa nasi qad ya'lamu ma'naha walakin 'indahu syakkan. Indahu maksud syakkan. Syakkun. Walakin 'indahu syakkun bidzalika. Falaisa ilmuhu bi sahihi. La budda ayyakuna indahu yaqinan bila ilaha illallah wa annaha haqqun wal ikhlasu dhidduhu asyirku ba'dhu an-nas yaqulu la ilaha illallah walakinahu la yatruku asyirka mithlu ma huwa al-waqi'u al-ana 'inda 'ibadil quburi ha'ula'i la tanfa'uhum la ilaha illallah li'anna min syurutiha tarka syirk. Ya anna min syurutiha tarka asyik. Apa irobnya tarka di sini? Hah? Isim li'anna. Isim li'anna mu'akhar. Nah. Baik. Terus gantian dibaca sini. Fikri-fikri. As-sidq. Wamtizalu awamirihi wamtizalu awamirihi ma apa itu madumta i'tarafta tarafta wa syahidta annahu la ilaha illallah yalzamuka an tan qada li ahkamihi wa dinihi. Nah itu wajannya apa? Anqada. Anqada. Yanqadu. Antan qada. Antan qada li ahkamihi wa li. Amma Cukup dulu. Dari mana tadi khulasah ya? Kesimpulan. Ya, bahwa la ilaha illallah laha ruknan. Dia memiliki dua rukun, yaitu apa? An-nafyu wal isbat. An-nafyu penafian, isbat penetapan. Fa idza qila laka. Maka jika dikatakan pada engkau, osde. Ya udah bosan ya. Mau nulis lagi? Bosan dia biarin. Mana tadi? Idza qila laka ma hiya arkanu la ilaha illallah? Kalau Anda ditanya apa sih rukun la ilaha illallah? Fatakul, maka Anda katakan an-nafya wal isbat. Rukunnya adalah nafyu isbat. Wa syurutuha sab'atun. Syaratnya ada 7. La tanfa'u illa bi hadhihi asy-syurut. Tidak akan bermanfaat la ilaha illallah kecuali dengan mengaplikasikan 7 syarat ini. Nadhamaha ba'duhum, sebagian ulama menadhamkannya dengan ilmun yakinun ikhlasun wasidku kama mahabbatin wa qiyadin wa qabulilaha. Yaitu syarat yang pertama ilmu, yakin 2, ikhlas 3, sidqun jujur, mahabbah cinta, inqiyad tunduk atau patuh, qabul menerima. Maka ilmu lawan dari bodoh, lawannya adalah kejahilan. Maka orang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan lisannya tapi tidak tahu maknanya, ini la ilaha illallahnya enggak bermanfaat buat dia. Keyakinan juga begitu. Yang syarat yang kedua yakin. Kalau yakunu ma'ahu syakkun, maka tidak boleh ada keraguan di situ. Karena sebagian orang qad ya'lamu ma'naha, terkadang dia tahu maknanya, lakin indahu syakkun. Namun dia memiliki kebimbangan, keraguan dalam fidalik, dalam hal ini. Falisa ilmuhu sahihun, maka ilmunya tidak sahih. La budda ayyakuna indahu yakinun, maka mesti punya keyakinan bila ilaha illallah wa annaha haq. Maksudnya la ilaha illallah itulah hak. Ikhlas, yang syarat yang keberapa? Yang ketiga. Diduhu asyirku, lawannya adalah kesyirikan. Sebagian orang mengucapkan la ilaha illallah namun dia tidak meninggalkan kesyirikan. Semisal yang terjadi saat ini pada para penyembah kuburan. Ubadil kuburi. Ubad, boleh ubad atau ibad. Kalau obat ya sikau mubalaghah. Maka la ilaha illallah tidak bermanfaat untuk mereka. Kenapa? Karena di antara syaratnya adalah meninggalkan kesyirikan. As-sidq sudah dibaca belum? Sudah. Syarat yang keberapa nih as-sidq? 5. Jujur, lawannya adalah dusta. Karena munafikun mengatakan la ilaha illallah namun mereka berdusta di hati mereka. Mereka tidak meyakini maknanya. Allah berfirman, idza ja'aka al-munafiqun, jika datang munafik kepada engkau. Qalu nashhadu innaka la rasulullah, mereka berkata kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasulullah, Allah mengetahui bahwa engkau memang rasulnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah mempersaksikan bahwasanya munafik itu mereka adalah para pendusta. Ittakhadhu aymanahum junnatan, mereka hanya menjadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Nah, yang berikutnya syarat yang keberapa? 5. Yaitu mahabbah, cinta. Bi an takuna muhibban li hadhihi al-kalimati waliyan li ahliha. Waliyan li ahliha. Itu dengan Anda mencintai kalimat ini dan orang-orang yang mengucapkannya. Anda melindungi, mencintai orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang-orang Islam. Adapun orang-orang yang tidak mencintainya dan juga tidak mencintai orang-orang yang mengucapkannya, maka la ilaha illallahnya itu enggak bermanfaat buat dia. Syarat berikutnya, yaitu inqiyad. Nah, lawannya adalah irad. Tiduhu al-irad, berpaling, watark, meninggalkan. Itu tunduk lima dalla alaihi min ibadatillah. Ya, sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Allah berupa beribadah pada Allah Ta'ala semata yang tiada sekutu baginya. Wa imtithalu awamiri, melaksanakan segala perintahnya. Ya, selama Anda mengakui dan Anda mempersaksikan bahwasanya la ilaha illallah, ya, maka Anda harus tunduk kepada Allah terhadap hukum-hukumnya, agamanya. Adapun kalau Anda mengucapkan la ilaha illallah namun Anda tidak tunduk kepada hukum-hukum Allah, syariat Allah, maka enggak bermanfaat. Qabul sekarang ya. Nah, fadal dibaca berikutnya. Nah, siapa? Zaki. Dibaca belum Zaki? Tadi pagi yang baca siapa? Hah? Nugraha ma? Pak Anwar. Oh iya. Hey, Zaki. Wazida syartun saminun. Zida. Mak antum bacanya apa? Hah? Apa? Memangnya huruf apa? Depannya waw apa ya? Wow. Berarti wazida yazid. Nah, diulang. Anda mau diulang dari awal qabul tadi Anda kurang begitu dengerin. Qabul al munafi ulang. Bi Allah la tarud syai'an min hukuki la ilaha illallah wa ma tadullu alaihi bal yaqbalu kullama. Huruf ta apa huruf ya tuh? Bal taqbalu kullama tadullu alaihi la ilaha illallah fataqabbalu taqbaluhu. Hah? Eh, salah itu. Taqbaluhu. Taqbaluhu taqabbulan sahihan. Wazida syartu syartun saminun. Wazida saminuha al-kufranu bima ma' ilahi min asyahi qad kulliha. Ay al-bara'atu min asyirki fala yakunu wahidan hatta yatabarra'a min asyirki. Qala Ibrahim li-abihi wa qawmihi innani bara'un mimma ta'budun. Hadhihi syuhudu la ilaha illallah thamaniyah syuhudin. Oh, tak dulu itu udah beda matan itu. Qabul. Ini syarat yang keberapa nih? Ke-8. Qabul al-munafi lirad. Qabul yang menafikan penolakan. Qabul apa makna qabul? Menerima. Bi alla tarudda syai'an min huquqi la ilaha illallah. Itu dalam bentuk Anda tidak menolak sedikit pun dari hak la ilaha illallah. Wa ma tadulu alaihi atau apapun yang ditunjukkan ke atasnya. Ditunjukkan olehnya. Bal taqbalu kullama tadulu alaihi la ilaha illallah. Bahkan Anda menerima semua yang ditunjukkan oleh la ilaha illallah. Anda menerimanya dengan penerimaan yang benar. Ya, wazida dan ditambahkan lagi syartun, satu syarat, saminun yang ke-8. Wazida saminuhal kufranu bima ma'al ilahi minal asya'i qad aliha. Ya. Nah, ditambahkanlah yang ke-8 yaitu dengan mengingkari apa-apa ilah yang diibadahi, apa saja al-asya' dari segala hal yang diibadahi qad aliha. Ya. Yang mereka beribadah kepadanya. Jadi artinya ke-8 ini mengingkari apa-apa yang disembah selain Allah. Ayat baro atau minasyirk, yaitu berlepas diri dari kesyirikan. Nah, falayakfi muwahidan, gak cukup hanya bertauhid, ya. Hatta yatabarra'a minasyirk, hingga dia berlepas diri dari kesyirikan. Wa idh qala Ibrahim li abihi, ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya, ya, itu azar wa qaumi, dan kaumnya, inni bara'u mimma ta'budu, aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi. Nah, inilah syarat la ilaha illallah ada 8. Taibar kalau begitu. Wa dalilu syahadah syahadati anna Muhammad Rasulullah. Cukup dulu ya. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi.